إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita masuk pada ayat yang ke-12 dari surah At-Talaq dari tafsir Al-Quranil Azim lil-Imam Abil Fida Ismail ibn Umar ibn Kathir al-Dimashqi al-Syafi'i rahimahullah ta'ala, atau yang lebih dikenal dengan tafsir Ibn Kathir, yaitu ayat yang terakhir dalam surah At-Talaq. Qauluhu ta'ala Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahunna. Allah lah yang telah menciptakan 7 lapis langit dan juga menciptakan bumi yang semisal langit tersebut, yaitu dalam masalah bilangan lapisannya. Itu Allah yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi juga demikian. 7 lapis bumi. Yatanazzalul amru bainahunna. Allah turunkan perintah-perintah darinya di antara langit dan bumi. Lita'lamu annallaha 'ala kulli syai'in qadir. Agar supaya kalian mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mampu atas segala sesuatu. Wa annallaha qad ahata bikulli syai'in 'ilma, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ilmunya mencakupi segala sesuatu, melingkupi segala sesuatu. Yaqulu ta'ala, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala mengatakan, yaqulu ta'ala, Allah berfirman mukhbiran an qudratihi tammati wa sultanihi al-azimi. Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan mengenai maha mampunya yang maha sempurna, kekuasaannya yang maha agung. Liyakuna dhalika ba'ithan ala ta'zimi ma syara'a min ad-dinil qawim. Hal itu supaya bisa menjadi pendorong untuk kita semuanya mengagungkan apa yang Allah syariatkan dari agama yang lurus ini, agama yang benar ini. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati. Dialah Allah yang telah menciptakan 7 lapis langit. Qaulihi ta'ala ikhbaran an Nuhin annahu qala liqaumihi. Sebagaimana Allah juga mengkhabarkan mengenai Nabi Nuh yang berkata kepada kaumnya saat berdakwah, alam taraw kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa. Tidakkah kalian lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala ciptakan 7 lapis langit yang bertumpuk-tumpuk, ya, yang bertingkat-tingkat. Wa qawlihi ta'ala tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihinna. Telah bertasbih hanya bagi Allah, mensucikan nama Allah seluruh makhluk-makhluk atau seluruh langit-langit yang tujuh dan bumi juga bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala man fihinna, dan bahkan seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi semuanya bertasbih hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qawluhu wa minal ardi mislahunna ay sab'an aidha. Dan Allah juga menciptakan bumi yang semisalnya, yaitu tujuh lapis pula. Kama sabata fi sahihaini, sebagaimana di dalam Bukhari Muslim pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man zalama qida shibrin minal ardi fawwaqahu min sab'i ardina. Barang siapa yang menzalimi ya orang lain dengan merampas hartanya walaupun satu jengkal, satu shibr, satu 20 senti, maka Allah Subhanahu wa taala akan bebani dia ya dari beban berupa tujuh lapis bumi, atau bisa diartikan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan beban dosa atas dia seberat tujuh lapis bumi. Atau sebagaimana kemarin sudah kita jelaskan dalam pembahasan tarhib-tarhib hadis ini, yaitu ada pula yang bermakna dalam riwayat orang tersebut disuruh menggali tanah tersebut sampai tembus ke pusat bumi yang ketujuh, kemudian orang tadi akan dibenamkan dan disungkurkan di dalamnya. Wa fi sahih al-Bukhari, dalam sahih Bukhari, khasafa bihi ila sab'i ardina, yaitu orang tersebut yang merampas tanah orang lain walaupun satu jengkal, dia akan disungkurkan, akan dibenamkan ke dalam tujuh lapis bumi, yaitu bumi yang paling bawah. Waqad dzakartu turuqahu wa alfadhahu wa ghuzwahu fi awal al-bidayah wa al-nihayah inda dzikri khalqil ardi walillahil hamd minna. Dan aku telah sebutkan sekian banyak jalan periwayatannya, lafad-lafadnya, dan aku bahas permasalahan ini dalam awal kitab Al-Bidayah wa Nihayah ketika menyebutkan awal penciptaan bumi. Segala puji hanya bagi Allah. Jadi Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala punya kitab yang sangat luar biasa, bukan hanya tafsir Ibnu Katsir, beliau pula banyak kitabnya. Di antara kitab yang sangat luar biasa adalah kitab Al-Bidayah wa Nihayah yang beliau menyampaikan di situ. Ini kitab tarikh, diawali dengan penciptaan alam raya ini, penciptaan arsy ya, penciptaan pena, awaluma khalaqallahul qalam, kemudian penciptaan arsy, kemudian sampai penciptaan langit, bumi, penciptaan iblis, penciptaan malaikat, penciptaan Nabi Adam, sampai kisah seluruh para nabi, kisah Nabi Muhammad, sampai kisah Khulafa Rasyidin, dan terus sampai perjalanan sejarah di zaman beliau. Di zaman beliau. Kemudian beliau tutup kitab tersebut dengan An-Nihaya, jilid-jilid terakhir, yaitu mengenai tanda-tanda hari kiamat, kemudian proses terjadinya hari kiamat, kemudian bagaimana padang mahsyar, yaumul mizan, yaumul hisab, sirat, kemudian tentang masalah surga dan neraka. Ya, kitab ini sangat bagus. Ya, masing-masing cetakan punya jilid yang berbeda-beda. Ya, kita punya ada 23 jilid. Dan ini kitab yang sangat bagus, luar biasa. Ya, khususnya apabila dibaca sampai ya setidaknya sampai pembahasan Khulafa Rasyidin. Ya. Karena itu yang terkait langsung dengan agama kita. Ya, terkait langsung dengan agama kita. Ya, dan beliau ulama besar, ahlul hadis, ahli tafsir, ahli fikih, dan akidah beliau itu sangat lurus. Akidah beliau ya itu lurus, manhaj beliau lurus sesuai dengan manhaj salafina salih. Dan kitab beliau banyak. Dan kitab ini sangat kita rekomendasikan untuk dibaca untuk semua kalangan semampunya. Jika yang bisa bahasa Arab ya dibaca kitab dengan berbahasa Arabnya. Jika tidak bisa, ya terjemahan banyak ya. Silakan dicari sendiri. Kitab ini sangat luar biasa. Kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Bisa kita katakan kitab tarikh yang paling selamat, artinya paling bagus dan paling selamat dalam memilih riwayat-riwayat adalah kitab tarikh ini. Tarikh Al-Bidayah wa Nihayah. Terkadang kitab-kitab tarikh yang lain itu terlalu banyak membawakan riwayat Israiliyat, yaitu kisah-kisah, cerita-cerita Bani Israel. Tetapi Al-Imam Ibnu Katsir tidak demikian. Walaupun beliau sampaikan kisah Israiliyat, ya, tapi beliau sudah pilih kisah-kisahnya. Itu kisah-kisah yang tidak bertentangan dengan syariat yang Rasulullah sampaikan, hadithu an Bani Israel wal Haraj. Silahkan ceritakan dari Bani Israel tanpa ragu. Ya, dan kalaulah beliau sampaikan riwayat yang dhaif atau mungkar dari Israiliyat, maka beliau akan jelaskan. Ya. Dan subhanallah, ya, kalau membaca kitab ini sangat luar biasa. Ya, sangat luar biasa faedahnya. Ya, bukan hanya masalah tarikh saja, tetapi masalah akidah, ya, masalah fikih, asbabun nuzul, dan khususnya tentang sirah nabawi, ya, itu sangat luar biasa dalam kitab tersebut. Jadi Ibnu Katsir itu punya khusus tentang masalah di dalam Bidayah wa Nihayah itu sirah, 4 jilid sendiri dalam kitab tersebut dari 23 jilid. Kemudian beliau pula punya kitab sirah yang lain namanya Al-Fusul fi Siratir Rasul, ini lebih ringkas. Al-Fusul fi Siratir Rasul ini juga kitab yang sangat bagus dibaca dalam sirah Nabawiyah, yang mungkin sudah diterjemahkan, silahkan dibaca kalau sudah diterjemahkan. Nah, kita lanjutkan. Qala rahimahullahu ta'ala, wa man hamala dhalik ala sab'ati aqalim faqad ab'ada an-naj'ah wa aghraqa fi an-naz'i. Barang siapa yang membawa makna 7 lapis langit dan bumi itu, atau 7 lapis bumi itu, dengan pengertian ada 7 tempat yang berbeda-beda, artinya ada bumi yang 7, ya, ada sab'ati aqalim, ada 7 bumi yang berbeda, faqad ab'ada an-naj'ah, sungguh sangat jauh kemungkinannya. Walaupun riwayat dari sebagian tabi'in itu sahih. Nanti akan dibahas di sini. Wa akhraqa fi an-naz', dan dia telah ya terlalu jauh dalam masalah pembahasan seperti ini. Wa khalafa al-Qur'an wal hadis bila mustanad, dan telah menyelisih Al-Qur'an dan hadis tanpa penyandaran yang benar dari dalil. Ya. Yaitu yang memahami, dalam sebagian tempat Ibnu Katsir tidak membantah masalah ini, tapi di dalam tafsir ini, ayat ini yaitu At-Talaq ayat yang ke-12 belum membantah pendapat tersebut, yaitu pendapat yang mengatakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Dia berpendapat bahwasanya ada 7 bumi yang seperti bumi kita, atau berarti 6 bumi ya. Kita bumi yang pertama, ada bumi yang ke kita bumi yang pertama dan yang kedua sampai yang ketujuh, sehingga kita ada di bumi sekarang, di bumi yang pertama ada orang yang serupa dengan kita di bumi yang kedua. Memang ada yang berdebat seperti itu ya, dan dari kalangan Bani Israel juga ada yang berpendapat seperti itu, dari kalangan filsafat, kaum filsafat juga sama. Ini pendapat yang masyhur. Nah, di sini dibantah oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, tapi beliau sampaikan dalil-dalil mereka juga. Intinya waqad taqaddam fi suratil hadid, telah lewat dalam surah al-hadid, inda qalihi wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Dialah Allah yang maha awal, maha akhir, maha zahir, maha batin. Dalam surat al-hadid ini ayat yang ketiga, Allah berfirman, dialah Allah yang maha awal, maha akhir, maha zahir, maha batin. Dan sifat ini adalah diantara sifat yang Rasulullah tafsirkan sendiri. Tafsir langsung dari Rasulullah. Apa makna sifat Allah al-awwal? Kenapa Allah tidak mensifati dirinya dengan qadim atau qidam? Allah wujud kidam baqa begitu ya. Kenapa Allah tidak sifati dalam Al-Qur'an qadim? Kenapa Allah sifati al-awwal? Karena awal itulah yang paling hak bagi Allah. Allah yang menyatakan dan maknanya Rasulullah jelaskan al-awwal falaisa qablahu syai. Dialah Allah yang maha awal karena tidak ada yang mendahului Allah. Tidak ada Tuhan yang mendahului Allah. Tidak ada Tuhan sebelum Allah. Allah lah al-awwal yang maha pertama. Yang tidak ada sebelumnya apapun. Wal-akhiru. Dialah Allah yang maha akhir. Apa makna al-akhir? Falaysa ba'dahu syai, kata Rasulullah. Yaitu tidak ada Tuhan lagi selain, tidak ada Tuhan lagi setelah Allah. Jadi Allah satu-satunya. Tidak ada sebelumnya dan tidak ada setelahnya. Itu untuk membantah. Ya. Wadh-dhahiru wal batinu. Dialah Allah yang maha zahir. Apa makna zahir? Rasulullah menafsirkan sendiri, "Adh-dhahir laisa fawqahu syai." Tidak ada Tuhan yang di atas Allah. Jadi tidak ada yang di atas Allah, ada Tuhan lagi enggak ada. Wal batin falaisa dunahu syai. Tidak ada Tuhan dari Tuhan-Tuhan kecil di bawah Allah, enggak ada. Sehingga Allah lah al-ahadus samad. Dialah Allah yang maha esa. Tidak ada yang mendahuluinya, tidak ada Tuhan lagi setelahnya, tidak ada Tuhan di atasnya dan tidak ada Tuhan di bawahnya pula. Tidak ada Tuhan yang lebih besar atau tidak ada yang lebih kecil. Dialah Allah satu-satunya yang maha esa. Itulah yang ditafsirkan langsung oleh Rasulullah ketika membawakan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Hadid ayat yang ketiga, wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Kemudian di sini dzikral ardhin as-sab'a. Di dalam surat tersebut disebutkan 7 lapis bumi. Ya. Wa bu'da ma bainahunna. Dan disebutkan jarak di antara bumi-bumi tersebut, 7 lapisan tersebut antar lapisannya. Wa kisafata kulli wahidin wahidatin minhunna 500 amin. Dan jarak dari masing-masing lapisannya itu 500 tahun perjalanan. Wa hadza qala Ibnu Mas'ud wa ghairuhu, demikian yang ditafsirkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud dan yang lainnya. Wa kadza fil hadis al-akhir, demikian pula hadis yang lain. Mas-samawatu as-sab'u wa ma fihinna wa ma bainahunna wal arduna as-sab'u wa ma fihinna wa ma bainahunna fil kursi illa kahalqatin mulqatin bi ardi falatin. Tidaklah 7 lapis langit dan apa yang ada di dalamnya dan di antara keduanya dari setiap lapisannya, dan tidaklah 7 lapis bumi apa yang ada di dalamnya dan apa yang ada di antara lapisan-lapisannya, ya, bumi dan langit tersebut dibandingkan dengan kursinya Allah Subhanahu wa taala, itu seperti bagaikan satu lingkaran cincin dibandingkan dengan satu gurun pasir. Ya, satu gurun pasir. Dan dalam sebagian lafaz perbandingan dengan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian yang masyhur dari para ulama salaf demikian. Jadi perbandingan antara 7 lapis langit dan 7 lapis bumi kita ini dengan kursinya Allah, dengan arsy-Nya Allah, itu bagaikan satu lingkaran cincin dengan luasnya padang pasir. Ya. Kursinya Allah adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala, seperti arsy. Ya, seperti arsy. Ya, kursi ini di atas arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Disebut kursi, kita imani saja kursi. Ya. Dan tentunya berbeda dengan kursi-kursi yang kita pahami. Kaifiahnya berbeda dengan apa yang kita bayangkan dan tidak boleh dibayangkan karena Allah tidak menceritakannya. Ya. Dan semua itu untuk menunjukkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ada orang filsafat yang mengatakan, jika Allah Maha Mampu, berarti Allah Maha Mampu untuk menciptakan makhluk yang lebih besar daripada Allah. Ada orang filsafat yang ngomong demikian. Kalau orang yang fitrahnya lurus, dia akan mengatakan setiap salatnya Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Sehingga ihtimalat kemungkinan-kemungkinan seperti itu sudah terbantahkan dengan tata cara salatnya kita. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Sehingga tidak mungkin ada yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita pakainya akal, Allah kan Maha Mampu. Berarti mampu dong menciptakan sesuatu yang lebih besar daripada Allah. Sebagaimana manusia kan bisa menciptakan gedung-gedung yang tinggi yang jauh lebih besar daripada manusia tersebut. Nah, itulah cara-cara berpikir orang-orang filsafat yang digunakan dalam beragama sehingga rusak cara berpikirnya. Enggak bisa dibandingkan Allah dengan makhluknya, laisa kamitslihi syai. Dan itu sudah terbantahkan. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Selesai. Tidak usah dibahas. Bahas. Kenapa saya sampaikan di sini? Barangkali karena ucapan seperti ini sering disampaikan di tempat-tempat yang katanya tempat pendidikan, maka perlu untuk ya menjadi tameng bagi diri-diri kita. Dan tentang awal penciptaan langit dan bumi, hendaknya kaum muslimin harus lebih percaya dengan wahyu. Jangan percaya dengan teori-teori manusia yang semuanya itu dibangun di atas prasangka dan kemungkinan-kemungkinan. Jadi kalau, ini mohon maaf ya, pernah belajar IPA di kelas SD ada, di kelas 4 mungkin ya, awal penciptaan, teori awal penciptaan alam raya. Atau di kelas SMP, kelas 1 dulu, kalau sekarang kelas 7. Ya. Dibawakan ada 5 teori awal penciptaan makhluk hidup. Ada yang mengatakan ini profesor ini, profesor ini. Buang saja pendapat itu. Yang benar adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Karena semua itu dibangun di atas prasangka. Ya, dibangun di atas prasangka. Walaupun menurut mereka telah diteliti sekian lama dengan percobaan ini dan itu. Itu adalah sesuatu prasangka-prasangka, prediksi-prediksi yang menurut mereka gotak-gatik-gatuk jadilah menurut mereka. Bisa dipaham ini ya? Nah, ilmu-ilmu fisika boleh, yang penting disingkirkan yang bertentangan dengan agama. Itulah pentingnya agama. Ya. Ilmu-ilmu kimia, awal munculnya kimia, para ulama mengharamkannya. Kenapa? Karena pemikir-pemikir kimia banyak mempertentangkan antara agama dengan hasil penelitian mereka. Sehingga awal kemunculan daripada ilmu kimia itu diharamkan. Di antara Imam Syafi'i yang mengharamkannya. Waqad khaba wa khasar. Waqad talaba kimia faqad khaba wa khasar. Siapa yang mempelajari ilmu kimia, sungguh celaka dan merugi dia. Karena saat itu orang-orang yang katanya sebagai ilmuwan-ilmuwan kimia, saintifik, ya, yang menurut mereka sangat sesuai dengan sains, sesuai dengan ilmu pengetahuannya mereka, itu mempertentangkan dengan teori-teori agama, sehingga para ulama sudah haram, selesai, sesuai dengan apa yang mereka sampaikan. Tapi kalau perjalanan waktu rupanya ada yang benar, ada yang tidak, ada yang bagus, ada yang tidak, maka kembalikan kepada hukum asalnya. Ya boleh-boleh saja. Yang penting kita punya agama, ketika kita pelajari, oh ini yang salah. Oh ini yang menyimpang. Ya, disingkirkan. Yang benar pakailah untuk kemaslahatan. Kan demikian, ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara adalah teori-teori seperti itu, teori awal penciptaan. Kemudian teori evolusi manusia, evolusi makhluk hidup, dan seterusnya. Ya, semuanya itu dibangun di atas prasangka-prasangka mereka. Yang katanya ditulis oleh Charles Darwin dalam bukunya The Origin of Species. Ya. Asal-usul daripada spesies, daripada makhluk hidup, menurut mereka manusia dari kera. Anehnya, keranya masih ada sekarang. Anehnya, keranya masih ada sekarang. Terus cuma kera saja. Gak ada manusia dari kodok. Gak ada manusia dari onta misalkan. Gak ada, anehnya. Ya. Dan semua itu dibangun di atas prasangka. Zunun, prasangka-prasangka mereka. Yang dibulat dalam kemasan-kemasan yang ilmiah. Ya. Sekali lagi, Anda bukan mengharamkan ilmu-ilmu seperti itu ya. Ilmu. Silakan saja. Tetapi kita perlu belajar agama sehingga kita punya penyaringnya. Ini yang benar, ini yang gak benar. Kalau yang kita punya iman, bantah itu teori-teori seperti itu. Teori-teori yang batil seperti teorinya Charles Darwin dalam masalah ya biologi atau fisika atau teorinya, teori-teori tadi, bantah. Kaum muslimin bantah itu. Kalau kita yang taunya Al-Quran dan Sunnah membantah dengan Al-Quran dan Sunnah. Antum sebagai ilmuwan fisika bantah secara teori fisika. Fadl. Silahkan. Ya sebagaimana ketika muncul dalam masalah ekonomi teorinya ya Karl Marx ya dalam bukunya Das Kapitalis ya bahwasanya orang itu enggak boleh punya modal, harus dikuasai oleh satu lembaga, satu organisasi yaitu partainya mereka, sosialis komunis. Maka bantahlah wahai para pakar ekonomi kaum muslimin, bantah pendapat-pendapat mereka. Kalau kita membantahnya dengan Al-Quran dan Sunnah, maka bantahlah dengan apa yang antum ketahui kalau memang pakar dari bidang itu. Syekh Mukbil rahimahullahu ta'ala membagi beberapa klasifikasi orang tentang masalah komunis. Di antaranya sebab utama komunisme itu tersebar adalah salah satunya kesalahan ahlul ilmi yang acuh terhadap seperti ini. Tidak mempelajarinya dan tidak membantahnya. Oleh karena itu Syekh Mukbil punya kitab ya. Namanya Suyuful Batirah ala Syuyu'iyatil Kafirah. Yaitu pedang yang terhunus bagi komunisme yang kafir. Jadi gambarnya apa namanya itu? Palu arit kemudian ditebas dengan pedang. Itu gambar kitabnya. Gambarnya itu udah mengerikan. Syekh Abdurrahman As-Sa'di juga menulis tentang masalah bahayanya Syuyu'iyah, komunisme. Ya, dan ulama-ulama yang lainnya banyak menulis tentang itu. Ya. Karena apa? Terbukti mereka yang paling merusak, bahkan kata Syekh Mukbil. Bahwasanya musuh yang paling ashar wa a'da, yang paling bisa menipu kaum muslimin, khususnya awam, khususnya wong-wong cilik, ya, khususnya rakyat jelata, kaum buruh dan petani, yang paling mensihir dan bisa menipu mereka, dan paling congkak, paling sombong, dan paling jahat terhadap kaum muslimin adalah Syuyu'iyah. Itu perkataan Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i. Yang beliau di Yaman itu melawan komunisme seumur hidupnya. Di Yaman itu adalah salah satu basis komunis terbesar di Timur Tengah. Ya, itu di Yaman. Beliau berperang bukan hanya dengan dengan kitab, dengan buku, dengan fatwa, dengan khutbah, bukan, bahkan dengan fisik, dengan senjata. Melawan orang-orang komunis. Ya. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya tugas kita pelajari. Pelajari syubhat-syubhat mereka dibantah. Nah, demikianlah ahlul ilmi sepanjang masa. Membantah teori-teori orang-orang kafir dengan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Di antaranya adalah yang dibantah di sini. Kita lanjutkan. وقال ابن جرير حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا وقيع قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم ابن مهاجر عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. Ketika menafsirkan ayat ini beliau Ibn Abbas mengatakan لو حدثتكم بتفسيرهما لكفرتم وكفركم تكذيبكم بها. Kalau aku ceritakan tentang tafsirnya, aku khawatir kalian justru akan mengingkarinya. Dan pengingkaran kalian itu mendustakannya. Tidak percaya. Ya. Kemudian, beliau sampaikan sanadnya pula. Hadatsana Ibnu Humaydin. Qala hadatsana Ya'qub. Ibnu Abdillah. Ibnu Sa'ad. Al-Qumi. Al-Ash'ari. عن جعفر بن أبي المغيرة الخزاعي عن سعيد بن جبير قال قال رجل لابن عباس رضي الله عنهما. Suatu ketika ada seseorang yang bertanya kepada Ibnu Abbas tentang tafsir ayat ini. Faqala Ibnu Abbas, ma yu'minuka in akhbartuka? In akhbartuka biha fatakfur. Atau ma ya'manuka? Aku mengkhawatirkan pada dirimu, yaitu tidak merasa aman jika aku kabarkan berita ini, tafsir ini, justru engkau akan mengkufurinya. Waqala Ibnu Jarir, dan berkata Ibnu Jarir, haddatsana Amr ibn Ali wa Muhammad ibn al-Muthanna qala haddatsana Muhammad ibn Ja'far qala haddatsana Syu'bah an Amr ibn Murrah an Abi Dhuha an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma fi hadhihi al-ayah qala Amr qala fi kulli ardin misa Ibrahim ya wa nahwahu ma 'ala al-ardi min al-khalqi ya, yaitu di setiap bumi ada semisal Nabi Ibrahim dan semisal apa yang ada di bumi kita dari makhluk-makhluk yang ada. Jadi Ibnu Katsir sedang memaparkan hujahnya, alasannya beberapa ulama yang berpendapat bahwasanya 7 lapis bumi artinya ada bumi yang lain seperti bumi kita. Dan mereka punya dasar. Dasarnya apa? Ucapan sahabat Ibnu Abbas. Tinggal nanti diteliti sanadnya dan pencocokan dengan riwayat yang lainnya. Nanti akan beliau simpulkan. Qala Ibnu al-Musanna fi hadithi kullu sama'in Ibrahim. Di setiap langit itu ada Nabi Ibrahim. Jadi kita kan bumi yang pertama nih. Ada langit pertama. Nanti bumi yang kedua ada apa namanya? Ada langit yang kedua, ada bumi lagi di situ. Ada Nabi Ibrahim lagi di situ juga. Ada kita juga di situ. Itu sebagian penafsiran. Ya. Tapi sudah diisyaratkan penafsiran ini penafsiran yang tidak tepat. Secara sanad juga terdapat kedhaifan dan secara matan itu bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunnah yang hadis-hadis yang jelas. Seperti kisah Isra Mi'raj itu membantah pendapat ini aslinya. Karena di setiap langit ada nabi-nabi yang berbeda. Di setiap langit ada penghuni-penghuni yang berbeda dan buminya cuma ada di sini. Kalau di setiap lapis langit ada satu bumi dan ada Nabi Muhammad di bumi yang pertama dan ada Nabi Muhammad di bumi yang kedua. Nanti ketika Isra, ketika Mi'raj, ada berapa Nabi Muhammad yang menghadap Allah? Berapa? 7 nanti. Kan cuma satu yang menghadap. Ya? Waqad ra'a al-Baihaqi fi kitab al-asma wa sifat hadha al-athara 'an Ibn Abbas bi absata min hadha. Al-Baihaqi meriwayatkan dalam Al-Asma wa Sifat kitab beliau riwayat ini dari Ibnu Abbas dengan pemaparan yang lebih luas lagi. Qala akhbarana Abu Abdullah Al-Hafidz qala hadatsana Ahmad ibn Ya'qub qala hadatsana Ubayd ibn Ghanam An-Nakhai qala akhbarana Ali ibn Hakim qala hadatsana Syuraik an Atha bin Sa'ib an Abi Duhan ibn Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala Sab'u ardhina fi kulli ardhin nabiyyun ka nabiyyikum. 7 bumi, yaitu ada 7 bumi yang masing-masing bumi tersebut ada nabi seperti nabi kalian. Wa Adam ka Adam. Dan ada Nabi Adam seperti Adam kalian. Dan ada Nuh seperti Nuh kalian. Dan ada Ibrahim seperti Nabi Ibrahim di sini. Dan ada Nabi Isa seperti Isa. Rahul Baihaqi. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi min hadithi Syu'bah. Dari hadith Syu'bah. Dari Amr bin Murrah. Dari Abi Duha. Dari Ibn Abbas. Dalam menafsirkan ayat ini fi kulli ardhin ya nahwu Ibrahim, di setiap bumi ada yang semisal Ibrahim. Tsumma qala al-Baihaqi, berkata Baihaqi, isnadu hadza an Ibn Abbas sahihun, sanad dari Ibnu Abbas riwayat ini sahih. Tadi dikatakan dhaif, ya yang lain dhaif, yang sahih yang ini. Lalu bagaimana? Wa huwa syadzun, tapi walaupun sanadnya sahih, matannya itu syadz. Syadz itu ketika sebuah riwayat yang sahih menyelisihi riwayat-riwayat yang lebih sahih. Atau menyelisihi riwayat yang sahih yang jumlahnya banyak. Ini namanya syadz. Dan penyelisihan ini tidak bisa disinkronkan. Ta'arud ini tidak bisa dijamak, tidak bisa disinkronkan. Maka jadilah syadz. Ganjil kalau bahasa kita. Ini riwayatnya ganjil. Dan syadz salah satu jenis statusnya riwayatnya adalah dhaif. Ya. Kalau riwayatnya dhaif menyelisih yang sahih, itu mungkar namanya riwayatnya. Tapi kalau riwayat sahih, sanadnya ini sahih. Sanadnya sahih. Bukan status hadisnya, sanadnya sahih. Tetapi menyelisihi yang lebih sahih atau menyelisihi banyak riwayat yang sahih, apalagi kebanyakan dari Al-Qur'an dan Sunnah. Dan penyelisihan ini, ta'arud ini tidak bisa dikumpulkan, tidak bisa disinkronkan. Maka ya dikatakan riwayat tersebut syadz. Ya, syadz, dan syadz termasuk status hadisnya dhaif. Jadi sanad yang sahih belum tentu hadisnya sahih. Paham ya? Sanad sebuah riwayat itu sahih belum tentu hadisnya sahih. Karena syarat hadis sahih itu bukan hanya sanadnya yang sahih, tetapi ya dia tidak boleh syadz dan tidak boleh mu'allah. Tidak boleh syadz menyelisihi riwayat yang lebih sahih, dan tidak boleh mu'allah. Tidak boleh ada penyakit di dalam riwayat-riwayat tersebut yang hanya diketahui nanti oleh para ahlul hadis. Wallahu a'lam. Ya. Sehingga di sini syadz bimarra la a'lama li Abi Dhuha alaihi mutabi'. Ya. Dan di sini aku tidak mengetahui ada yang memperkuat riwayat dari Abi Dhuha ini, walaupun secara sanadnya itu thiqat semua. Jadi jelas ya, ya terbantahkan dengan itu. Taruhlah sahih itu kepada Ibnu Abbas. Ini kalau kita tetap berpendapat ini riwayatnya sahih. Nah. Baik, secara usul qaulus sahabi apakah hujjah atau tidak? Dalil atau tidak perkataan sahabat? Ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang berpendapat bukan hujjah. Mayoritas dari Syafi'iyah berpendapat demikian. Sehingga jelas, kalaulah perkataan Ibnu Abbas ini bukan dalil. Selesai. Dalilnya adalah Quran dan Sunnah. Kemudian yang kedua, ada ulama yang berpendapat qaulus sahabi hujjah. Perkataan sahabat adalah dalil, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Idlam yukhalifu ghairu. Selama ucapannya atau tindakannya tersebut tidak diselisihi oleh sahabat yang lain atau oleh riwayat-riwayat yang lain, itu baru bisa jadi dalil. Ya. Kalau tidak menyelisihi, ya, semuanya sepakat, tidak ada menyelisihi riwayat satupun, itu nanti kedudukannya seperti ijma' sukuti, yaitu kesepakatan yang didiamkan. Begitu. Karena kaidahnya para sahabat itu tidak mungkin akan mendiamkan kemungkaran, ya, secara bersamaan seluruhannya. Enggak mungkin. La tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Tidak akan umatku itu berkumpul di atas kesesatan. Sehingga ketika itu mungkar, pasti sahabat lain ada yang mengingkarinya. Dan akan terjadi perbedaan pendapat di situ nanti. Jadi paham ini ya? Nah, jadi pendapat apa yang dikatakan bahwasanya 7 lapis langit itu ada 7 bumi yang nanti di sana ada orang seperti kita, ini terbantahkan oleh ayat dan oleh hadis tadi, salah satunya tentang orang yang mengambil tanah orang lain dengan zalim. Karena dia akan disuruh untuk menggali tanah tersebut sampai 7 lapis bumi dan akan disungkurkan ya di dalam ya bumi ya sedalam 7 lapis bumi. Naam, fadhil kumandangkan azan terlebih dahulu. Jazakumullah. Satu riwayat lagi dibawakan oleh Al-Imam An-Nukaisir rahimahullah, membawakan hujjahnya mereka, orang-orang yang berpendapat 7 lapis bumi itu ada 7 bumi. Dan sekali lagi riwayat ini pun riwayat yang dhaif. Qala Al-Imam Abu Bakar Abdullah bin Muhammad bin Abi Dunya Al-Qurasyi, berkata Al-Imam ya Ibnu Abi Dunya, terkenal dengan Al-Imam bin Abi Dunya. Memilih ini beliau ulama ahli hadis, punya kitab tentang masalah riqaq, ya tentang masalah akhlak, adab, etika, kesopan santun dan seterusnya. Nah, salah satu kitabnya adalah At-Tafakkur wal I'tibar. Qala hadatsani Ishaq ibn Abi Hatim ibn Hatim al-Madaini qala hadatsana Yahya ibn Sulaiman an Uthman ibn Abi Dahrash Qala balaghani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam intaha ila ashabihi wa hum sukutun la yatakallamun. Dari Uthman bin Abi Zahrash, ya, beliau mengatakan telah disampaikan kepadaku. Nah, dari sini saja sudah jelas, karena Uthman bin Abi Zahrash ini bukan sahabat, jadi terpotong sanadnya di sini. Terpotong sanadnya di sini. Langsung menyampaikan bahwasanya Rasulullah suatu ketika, ya, mendatangi para sahabatnya ketika mereka terdiam tidak berbicara. Faqala ma lakum la tatakallamun. Ya, ada apa dengan kalian tidak berbicara? Faqalu, mereka mengatakan, natafakkaru fi khalqillah. Kami sedang bertafakkur terkait ciptaan-ciptaan Allah. Qala, fakadzalika faf'alu tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fihi. Demikianlah, lakukanlah bertafakkur pada ciptaan Allah tetapi jangan memikirkan tentang zatnya Allah. Ya, kalau di sini benar lah ya, secara makna ya, tapi fa inna bi hadzal maghrib ardhan baydha muraha bayadhuha. Sesungguhnya di arah barat ini ada sebuah bumi selain bumi ini, baydha, warnanya putih, yang nuruha bayadhuha, putihnya tersebut seperti cahayanya. Oqala bayaduha nuruha, putihnya itu adalah cahayanya. Masirat asyamsi arba'ina yawman, sejarak perjalanan matahari 40 hari. Ya, biha khalaqa min khalqillahi ta'ala lam ya'sullaha tarfata ainin qat. Di bumi tersebut Allah ciptakan makhluk-makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah sama sekali. Qalu, aina syaitan anhum, di mana syaitan dari mereka? Qala Rasulullah, menjawab, ma yadruna khalqa syaitan am lam yakhluq. Mereka tidak tahu syaitan diciptakan atau tidak. Qalu, mereka mengatakan, an amin waladi Adam, apakah mereka turunan Adam? Qala la. Ya, la yadruna khalqa Adam am lam yakhluq. Ya, mereka tidak tahu apakah Allah menciptakan Adam atau tidak diciptakan. Nah, dari sini secara matan sudah kelihatan dhaifnya. Gitu. Hadza haditsun mursal. Ini hadisnya mursal. Karena Uthman bin Abi Dahrash disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam kitabnya Ruwiyan Rajulin min Al-Hakim min Abil As. Meriwayatkan seseorang dari keluarga Al-Hakam Ibnu Abil As, ya, dan darinya Sufyan bin Uyainah dan Yahya bin Sulaim At-Ta'if dan Ibnu Mubarak, ya, mengatakan, aku mendengarkan ayahku, yaitu Uthman ibn Abi Jahrash, mengatakan demikian. Ya, secara tabaqat ini dari kalangan tabi'in mengangkat kepada Rasulullah, maka riwayatnya mursal, terputus. Terlebih lagi Uthman ini secara periwayatan dhaif, ya, ya, dan menyelisihi riwayat yang sahih sehingga mungkar. Dan secara matan hadisnya sebagian daripada akhirnya menyelisihi dari hadis-hadis yang ada, maka riwayatnya pun menjadi riwayat yang mungkar. Nah, inilah pentingnya kita mengetahui, ya, pembahasan-pembahasan seperti ini dari para ulama. Karena kalau kita sekedar baca nanti jadi hatibul lail, menjadi pencari kayu bakar di malam hari. Antum bayangkan kalau malam sudah gelap baru nyari kayu bakar, kira-kira yang akan didapat itu apa saja? Jangan-jangan ular juga diambil. Itu istilah bagi orang yang mengambil apa saja tanpa selektif memilihnya. Demikian pula kalau kita membaca semua riwayat tanpa diteliti yang sahih yang dhaif, maka akhirnya akan terjadi ta'arud, pertentangan antara yang sahih dan dhaifnya. Nah, ini penting kita mengikuti bimbingan para ulama dalam menyimpulkan sebuah perkara. Ya. Coba kalau kita baca ini, kemudian baca riwayat ini tanpa diterangkan, bingung kan kita? Bingung. Nah, itu istilah adalah hatibul lail, pencari kayu bakar di malam hari. Sudah telat nyari kayu bakarnya karena sudah gelap. Dan saat gelap nyari kayu, akhirnya apapun dia ambil. Ya, bisa jadi, ya, ular pun dia ambil. Ya, justru akan memudaratkan dia. Naam, walillahilham, akhir tafsir surah At-Talaq. Demikianlah akhir daripada tafsir surah At-Talaq. Alhamdulillah. Ya, selesai dari tafsir surat At-Talaq. Kita masuk ke tafsir yang berikutnya, tafsir surah At-Taghabun. Masih ada waktu. Nah. At-Taghabun. At-Taghabun adalah salah satu nama dari nama hari kiamat. Secara bahasa artinya hari ditampakkan ya kesalahan atau dosa-dosa para hamba. Ya. Wahia madaniyah. Surat ini madaniyah, waqila, dan ada yang berpendapat makiyah. Madaniyah berarti diturunkan setelah Rasulullah hijrah. Makiyah berarti ayat ini diturunkan, surat ini diturunkan sebelum Rasulullah hijrah. Atau ada yang berpendapat madaniyah adalah turun di Madinah. Kalau Mekah, makiyah adalah turun di Mekah. Begitu. Ada dua definisi. Tergantung ulamanya. Ya. Sehingga kalau ada yang menyebut madaniyah, nah kita ini yang dimaksud mana nih? Apakah maksudnya setelah hijrah? Apakah di Madinah? Nah ini perlu diketahui. Qala Tabrani, berkata Imam At-Tabrani. حدثنا محمد بن هارون ابن محمد بن بكار الدمشقي قال حدثنا العباس بن الوليد الخلال قال حدثنا الوليد ابن الوليد قال حدثنا ابن ثوبان عن عطاء بن أبي رباه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد إلا مكتوب في تشبيك رأسه ya خمس آيات من سورة التغابن. Tidaklah seorang bayi yang dilahirkan kecuali di garis-garis keningnya itu tertuliskan 5 ayat dari surat At-Taghabun. Ya, aradahu Ibnu Asakir fi tarjamatil Walid bin Shalih. Ya, disebutkan oleh Ibnu Asakir ya di dalam kitabnya Tarikh Dimashq. Jadi kitab yang saat ini tercetak terbanyak di dunia saat ini adalah kitab ini. Jadi tercetak di Lebanon Darul Fikr itu 79 jilid. Ini ya, saat ini kitab ini yang paling banyak jumlah jilidnya, maksudnya besar. Ya, Ibnu Atsakir mengumpulkan semua riwayat-riwayat ya yang pernah diriwayatkan oleh ulama-ulama Syam dan termasuk biografi-biografi daripada ulama-ulama Syam. Nah, di antara di sini adalah Al-Walid bin Shalih, perawi dalam hadis ini, wa huwa gharibun jiddan. Dan riwayat ini riwayat yang sangat bersendirian, di mana riwayat sendirian dari seorang yang dhaif akan menjadi riwayat yang mungkar. Orang itu Ibnu Katsir mengatakan bal mungkar. Riwayat ini mungkar. Kok ditampilkan di sini? Iya, supaya kita tahu. Ya, kalau tidak tahu nanti ada orang berbicara, kita taunya benar juga, gitu. Ya, jadi di sini dikatakan oleh Ibnu Katsir riwayat ini mungkar, yaitu tidaklah seorang bayi yang dilahirkan kecuali dituliskan di kening, di kerutan keningnya 5 ayat dalam surah At-Taghabun, tapi riwayat ini mungkar, dhaif hadisnya. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Telah bertasbih hanya bagi Allah seluruh apa yang di langit-langit dan di bumi. Lahul mulku wa lahul hamdu. Hanya bagi Allah kerajaan ini dan hanya bagi Allah segala pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah Allah yang maha mampu atas segala sesuatu. Walladzi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Dialah Allah yang telah menciptakan kalian, maka di antara kalian ada yang kafir dan di antara kalian ada yang mukmin. Wallahu bima ta'maluna basir, dan dialah Allah yang maha mengetahui, dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha melihat terhadap apa yang kalian lakukan. Khalaqas samawati wal arda bil haqqi, dialah Allah yang menciptakan langit-langit dan bumi dengan hak. Wasawwarakum fa ahsana suwarakum, dan memberikan rupa kepada kalian dengan sebagus-bagusnya rupa dan bentuk. Wa ilaihil masir, dan hanya kepada Allah semua akan dikembalikan. Ya'lamu ma fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Dialah Allah yang maha mengetahui apa yang di langit-langit dan bumi, dan Maha mengetahui apa yang dirahasiakan dan apa yang ditampakkan. Wallahu alimun bidzatis sudur. Dialah Allah yang Maha mengetahui apa yang tersimpan di dalam dada-dada. Kata Imam Nukasi rahimahullah, hadhis suratu hiya akhirul musabbihat. Surat ini adalah akhir dari surat-surat yang diawali yusabbihu. Wa qad taqaddama al-kalamu ala tasbihil makhluqati li bari'iha wa malikiha. Telah lewat penjelasan tasbihnya makhluk bagi penciptanya dan pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena tasbih masing-masing makhluk berbeda-beda dengan bahasa-bahasa mereka. Kalau tasbihnya kita kan subhanallah. Ya, tasbihnya batu, pohon, bahkan ikan, bahkan semut berbeda. Katak berbeda. Ya. Berbeda. Khususnya katak. Katak itu kita tidak boleh membunuhnya karena dia banyak bertasbih dan bersyukur kepada Allah. Ya, tapi kalau bunyi kita kan cuma krak-krok-krak-krok saja. Ya, ketika habis hujan nanti ada belentung kek. Ya, yang kita namakan belentung atau kita namakan apalah namanya. Nah, suara kita kan dengarnya cuma tangtung-tangtung saja. Tapi itu adalah pujian, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga enggak boleh marah. Itu mereka lagi berzikir kepada Allah, lagi mensyukuri turunnya hujan. Yang mereka tunggu-tunggu di dalam tempurung mereka bersembunyi menunggu hujan. Ya. Sehingga ketika Rasulullah ditanya, ini hadisnya riwayat Muslim, an qatli difta' lid-dawa. Untuk membunuh katak dalam rangka untuk pengobatan. Boleh enggak? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil difta'. Ya, melarang untuk membunuh katak. Dalam riwayat lain disebabkan katak itu banyak bertasbih, beristighfar, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika turun hujan. Ya, subhanallah. Demikian pula disebutkan juga semut juga demikian, ya, bertasbih kepada Allah, khususnya bagi para penuntut ilmu. Inna talibal ilmi la yastaghfirul malaika. Penuntut ilmu itu malaikat memintakan ampun baginya. Hatal hitan fil bahri, sampai laut ikan-ikan yang di lautan mendoakan ampunan bagi para penuntut ilmu. Wa hatan namla fi juhriha, sampai semut-semut yang ada di lubang-lubangnya memintakan ampun kepada Allah bagi para penuntut ilmu. Hadisnya sahih. Ya. Walihada, oleh karena itu Allah berfirman, lahul mulku wa lahul hamdu. Dialah Allah, hanya milik Allah kerajaan ini, hanya bagi Allah segala pujian. Ai huwal mutasarrifu fi jami'il kainatil mahmudi ala jami'i ma yakhluquhu wa yuqaddiruh. Dialah Allah yang Maha mengatur pada seluruh apa yang ada ini. Dan pengaturan Allah, ciptaan Allah itu terpuji pada seluruh apa yang Allah ciptakan dan seluruh apa yang Allah takdirkan. Ya. Untuk memahami ini, ana ingin bertanya. Khamr baik atau buruk? Buruk. Babi, anjing baik atau buruk? Buruk. Syaitan baik apa buruk? Buruk. Tetapi perbuatan Allah menciptakan syaitan atau babi atau anjing ataupun apa tadi namanya, benda-benda yang haram, itu terpuji. Baik semuanya. Walaupun yang diciptakan adalah syaitan. Bisa dipahami ya? Nah, jadi dialah Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan khairihi wa syarrih. Allah lah yang mentakdirkan segala sesuatu itu terjadi, yang baiknya dan yang buruknya. Tetapi apa yang Allah lakukan, semuanya baik. Ketika menciptakan yang baik, maha baik. Ketika menciptakan yang buruk, tetap maha baik. Bisa dipahami ya? Nah, ini penting. Bedakan antara makhluk yang diciptakan dengan sifat menciptakannya. Kalau sifat perbuatan Allah menciptakan, itu maha baik. Tidak ada yang buruk. Walaupun menciptakan keburukan. Berupa syaitan, iblis, jin, dan seterusnya. Jin-jin yang kafir tentunya ya. Perlu dibedakan. Jangan sampai salah paham dalam masalah ini. Karena tergelincirnya orang-orang Majusi adalah salah dalam memahami ini. Sehingga mereka ada yang meyakini ada Tuhan baik, Tuhan buruk. Ya, mereka meyakini Tuhan baik dan Tuhan buruk, yaitu Tuhan cahaya dan Tuhan kegelapan. Sehingga cahaya karena ditimbulkan oleh api, mereka sujudnya sama api. Nah, itulah orang-orang Majusi. Na'udzubillah min dzalik. Wa qawluhu ta'ala wa huwa 'ala kulli syai'in qadir, ay mahma arada kana bila mumani' wala mudafi, wa ma lam yasha' lam yakun. Kapanpun bagaimanapun Allah inginkan, maka itulah yang akan terjadi. Karena tanpa ada yang bisa menghalangi, tanpa ada yang bisa ya mencegahnya. Wa ma lam yasha' lam yakun, dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Wa qawluhu huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Dialah Allah yang menciptakan kalian, di antara kalian ada yang kafir, di antara kalian ada yang mukmin. Ai huwal khaliqu lakum. Dialah Allah yang menciptakan kalian semua ala hadhihi sifati, di atas sifat-sifat yang disebutkan tadi. Wa arada minkum dzalik, wala budda min wujudi mu'min wa kafir. Dan Allah lah yang berkehendak secara kauniyah, secara penciptaan, sehingga ada yang mukmin, ada yang kafir. Secara penciptaan tidak menunjukkan keriduan Allah. Jadi iradah itu ada iradah kauniyah, ada iradah syar'iyah. Allah menciptakan syaitan, tapi Allah tidak ridho dengan bisikan syaitan. Kan begitu? Nah, beda kalau Allah SWT memerintahkan untuk sholat. Pasti Allah ridho dengan sholat tersebut. Sehingga iradah kauniyah itu kalau Allah kehendaki pasti terjadi. Tapi tidak menunjukkan keriduan Allah. Tapi iradah syariah, keinginan Allah, perintah-perintah Allah dalam syariat, itu pasti Allah ridhoi. Walaupun belum tentu Allah menghendaki itu terjadi pada diri seseorang. Manusia disuruh beriman. Apakah beriman semua? Kan ada yang kafir. Ya. Kalau dilihat dari sisi syar'i, ya, disuruhnya beriman. Dari sisi kauniyah ada yang kafir. Jadinya seorang itu mukmin atau kafir itu kauniyah Allah, penciptaan Allah yang tidak ada kaitannya dengan keridhaan Allah. Barulah dari orang tersebut yang dia menjadi mukmin dan itu sebab perbuatan dia, maka Allah menghendaki dia menjadi seorang mukmin, maka itulah Allah mencintai dia. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, wa huwal basir mimma yastahiqul hidayah mimma yastahiqul dhalal. Allah itu maha melihat, maha tahu siapa yang berhak dapat hidayah, Allah akan kasih hidayah. Siapa yang berhaknya mendapatkan kesesatan, Allah akan beri kesesatan. Wa huwa syahidun ala a'mali ibadi, Allah maha mengetahui, menyaksikan seluruh amalan para hambanya. Wa yujazihim biha atamal jaza, dan akan membalasnya dengan sesempurna-sempurnanya pembalasan. Wa lihadza qala, oleh karena itu Allah berfirman, wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah itu maha melihat apa yang kalian lakukan. Ya, ada yang mendapatkan hidayah, ada yang tidak, ada yang mukmin, ada yang kafir. Kenapa seorang jadi mukmin? Ya karena Allah tahu dia berhak menjadi mukmin. Kenapa orang jadi kafir? Ya karena Allah tahu dia pantas jadi orang kafir. Dalam ayat lain lebih perinci lagi, walladzina hadadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Orang-orang yang benar-benar serius mencari hidayah, serius ingin mendapatkan iman, Allah akan berikan hidayah tersebut, iman tersebut. Wa atahum taqwahum, dan Allah akan berikan ketakwaannya. Tapi kalau orang tersebut sudah enggak pengin iman, enggak pengin hidayah, penginnya sesat, penginnya maksiat, falamazahu azahallahu qulubahum. Kalau seorang itu lebih condongnya sama penyimpangan, kemaksiatan, kesyirikan, kekufuran, maka Allah akan condongkan dia kepadanya. Allah akan condongkan dia kepada kekufuran dan kesyirikan tadi. Sehingga kembali kepada diri kita. Kalau pengin hidayah, carilah hidayah dengan yakin, dengan ikhlas, dengan mengharap wajah Allah. Allah akan berikan hidayah plus takwa. Tapi kalau kita penginnya maksiat, Allah akan buka jalan-jalan maksiat itu, Allah buka. ya, karena fakulun muyassarun lima khuliqalah, semuanya itu akan dipermudah menuju apa yang dia diciptakan, telah ditakdirkan bagi dia. Allah Maha tahu, sebelum kita ciptakan Allah sudah tahu kalau kita tercipta kita bagaimana dan ujungnya mau ke surga atau neraka, Allah tahu, sehingga Allah tulis di dalam lauhul mahfudznya dengan penanya yang Allah perintahkan, uktub majara fil ardi ya ila an taquma as-sa'ah, tulislah apa yang terjadi di dunia ya, di alam ya, sampai terjadinya hari kiamat, sehingga sampai daun yang berguguran itu sudah ditulis oleh Allah untuk menunjukkan maha berilmunya Allah. Daun itu belum tercipta ya, di samping kita ada pohon, belum tercipta saat itu, tapi Allah sudah tetapkan. Kenapa? Allah Maha tahu daun tersebut akan gugur, kapan waktunya, dengan sebab apa? Allah Maha mengetahui. Ya, demikian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita dan istiqamah di atas hidayah, dan semoga Allah mematikan kita di atas Islam dan iman husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.